Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fiddin azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-49 sampai 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, dan mereka berkata, yakni orang-orang kafir, a'idza kunna idzama wa rufata, apakah ketika kita sudah menjadi tulang belulang atau tubuh kita sudah hancur, a inna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah mungkin kita akan dibangkitkan sebagai makhluk yang baru? Kul kunu hijaratan aw hadida, katakanlah jadilah kalian batu atau besi saja. Aw khalqam mimma yakbur fi sudurikum, atau menjadi makhluk yang menurut keyakinan di dada kalian adalah sesuatu yang besar. Fasayakuluna mayu'iduna, mereka pasti tetap akan berkata, siapa yang bisa mengembalikan kita? Qulilladzi fatarakum awwala marrah, jawablah, yang bisa melakukannya ialah Allah yang telah menciptakan kalian sejak pertama kali. Fasayughibuna ilaika ra'usahum, maka kepala mereka akan digagakkan oleh mereka mengangguk-angguk atas pernyataanmu. Wa yaquluna matahu, mereka bertanya, kapan itu terjadi? Qul asa an yakuna qariba, jawablah, kemungkinan sebentar lagi terjadi. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, pada hari Allah menyeru kepada kalian, kemudian kalian menyambut seruannya dengan membaca pujian-pujian untuknya. Wa tadunnuna illa bithum illa qalilah, dan saat itu kalian mengira tidaklah kalian tinggal kecuali cuma sebentar saja. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi yukhbiru ta'ala an qawlil munkirina lil ba'thi wa taqdibihi bih wa istib'adihim bi qawlihim a'idha kunna idhama wa rufata ay ajsadan badiyatan a'inna lama ba'uthuna khalqan jadida a'ilah yakunu dhalik wa huwa muhalun biza'mihim fajahilu ashaddal jahli haythu kadzabu rasulallahi wa jahadu ayatillah wa qasu kudrata khaliq as-samawati wal ardi bi kudratihi ad-da'ifa al-'ajiza falamma ra'au anna hadha mumtani'un 'alayhim la yaqdiruna 'alayh ja'alu kudratallahi kadhalik fa subhana man ja'ala khalqan min khalqihi yaz'amuna annahum ulul 'uqul wal albab misalan fi jahlin adharul asya' wa jalaha wa awdahuha barahina wa a'laha liyara ibadahu annahu ma thamma illa taufiquhu wa iyanatuhu awil halaku wadzalal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang ucapan orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mendustakannya, yang menganggap hal itu mustahil menurut mereka. Mereka berkata, apakah ketika kita sudah menjadi tulang belulang dan menjadi jasad yang hancur, yakni jasad yang hancur, apakah kita akan dibangkitkan lagi menjadi makhluk yang baru? Artinya hal itu tidak mungkin terjadi. Itu mustahil menurut anggapan mereka. Mereka benar-benar sangat bodoh. Mereka sudah mendustakan para utusan Allah. Mereka juga menentang ayat-ayat Allah. Ditambah lagi, mereka mengkiaskan kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaan mereka yang sangat lemah. Maka ketika mereka melihat menurut kekuasaan mereka, kebangkitan itu gak mungkin bisa mereka lakukan. Mereka menjadikan kekuasaan Allah juga seperti itu. Gak mungkin bisa melakukannya. Maha suci Allah yang telah menjadikan makhluk dari makhluknya. Mereka beranggapan sebagai orang-orang yang berakal dan cerdas, namun menggunakan permisalan yang sangat bodoh, padahal perkaranya sangat nampak, sangat jelas bukti-buktinya sangat tinggi. Maka disitulah Allah Ta'ala melihat untuk hamba-hamba, untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya bahwa di sana tidak ada kecuali taufik dan pertolongan dari Allah atau akan binasa dan sesat. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau memberi kami hidayah, dan berilah kami karunia dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha memberi. Walihada amar rasulahu sallallahu alaihi wasallam ayyakula lihaula ilmukirin lilba'athi istib'adan. Qul kunu hijaratan au hadidan au khalqan mimma yakburu ayakdumu fi sudurikum. Litusallimu bidzalika ala za'mikum min antanalakum qudratullah aw tanfudhu fikum masyiatuhu fa innakum ghairu mu'jizillah fi ayyi halatin takhunun wa ala ayyi wasfin tatahawwalun wa laysa lakum fi anfusikum tadbir fi halati halatil hayati wa ba'dal mamat. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, yang menganggap mustahil hal itu terjadi. Katakanlah, jadilah kalian batu atau besi atau jadi makhluk yang menurut keyakinan di dada kalian adalah makhluk yang besar. Ya, agar kalian selamat menurut anggapan kalian, supaya tidak terkena kekuasaan Allah, supaya tidak terkait dengan kehendak Allah. Sungguh kalian walaupun jadi seperti itu tidak mampu melemahkan Allah dalam keadaan apapun kalian, dalam sifat apapun kalian berubah, kalian tidak bisa mengatur keadaan hidup ini dan setelah kematian. fada'au tadbira wa tasrif liman huwa ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in muhit. Fasayakuluna hina tukimu alihim hujja fil ba'thi ma yu'iduna. Qulilladzi fatarakum awwala marrah fakama fatarakum walam takununa syai'an madhkura fa'innahu sayu'idukum khalqan jadida kama bada'na awwala khalqin du'idu. Fasayughiduna ilaika ru'usahum ay yahuzzunaha inkaran wa ta'ajuban mimma kulta wa yaquluna matahu ay mata waqtul ba'thi alladhi taz'amuhu ala qawlik la ikaran minhum li aslil ba'thi fal dhalika safahun minhum wa ta'jizun. Qul asa ayyakuna qariba falaysa fi ta'yini waqtihi fa'idah wa innamal fa'idah wal mudar ala takkirihi wal ikarbihi wa isbatih wa illa faqullu ma huwa atin fa'innahu qariba. Mereka tidak mengakui kemampuan mengatur bagi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha meliputi segala sesuatu. Bahkan mereka akan berkata ketika ditegakkan hujjah atas mereka ketika terjadi hari kebangkitan, siapa yang mengembalikan kami? Katakanlah, yang mengembalikan kalian ialah yang menciptakan kalian untuk pertama kali. Sebagaimana Allah menciptakan kalian ketika kalian belum ada sama sekali, maka Allah mampu mengembalikan kalian sebagai makhluk yang baru. Sebagaimana kami kembalikan seperti permulaan dalam menciptakan, kami pun mampu mengembalikan seperti semula. Mereka akan menggerak-gerakkan kepala mereka menghinamu, yakni menggerak-gerakkannya dalam mereka mengingkari dan heran dengan apa yang kamu katakan. Bahkan mereka mengatakan, kapan itu terjadi? Kapan waktu kebangkitan yang kalian, yang kamu anggap terjadi menurut pendapatmu? Ucapan itu bukan pengakuan dari mereka atas hari kebangkitan, tapi pertanyaan bodoh dari mereka dan melemahkan. Maka katakan, kemungkinan kejadiannya sebentar lagi. Karena menentukan waktu kejadian hari kebangkitan tidak ada faedahnya. Faedah itu baru bisa dicapai kalau mengakuinya dan menetapkannya. Kalau tidak seperti ini, maka setiap sesuatu yang terjadi pasti waktunya akan semakin dekat. Yauma yada'ukum lil ba'thi wan nusyur wa yufahu fis sur fatastajibuna bihamdi ay tanqaduna li amri wala tasta'sula alih wa qalu bihamdi ay huwal mahmud ta'ala ala ma yaf'aluhu wa yazi bil ibadah idza jama'ahum liyaum bit tanad wa tadhunnuna illa bistum illa qalila min su'ati wuku'ihi wa anna alladhi mar'a alaikum minan na'imi kannahu ma kana wa hadha alladhi yaqulu anhu al-munkirun matahu yandumuna ghayatan nadam inda wurdihi wa yuqalu lahum hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Pada hari kiamat nanti, Allah menyeru kalian untuk dibangkitkan dan dikumpulkan dan ditiuplah sangkakala. Maka kalian semua akan menyambut panggilan Allah dengan memuji Allah. Kalian semua akan tunduk dengan perintah Allah. Tidak ada yang mampu untuk menolak perintah itu. Adapun ucapan bihamdi artinya Allah, zat yang dipuji atas apa yang dilakukan, atas apa yang Allah putuskan untuk hamba-hambanya ketika Allah kumpulkan mereka semua pada hari kiamat. Kalian mengira kalian tinggal hanya sebentar, karena sangat cepat peristiwa hari kiamat itu, dan apa yang telah lewat dari kenikmatan dunia sudah seperti tidak ada sama sekali. Maka orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan berkata, kapan itu terjadi? Mereka sangat menyesal ketika betul-betul peristiwa itu terjadi. Saat itu dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu peristiwa yang kalian dustakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ikhwan fillah a'azzakumullah, setelah kita membaca ayat yang ke-49 sampai 52 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, maka kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, la yungkiru yaumal ba'thi illal kuffar al juhalu. La yungkiru yaumal ba'thi illal kuffaru al-juhalu. Tidak ada yang mengingkari terjadinya hari kebangkitan kecuali orang-orang kafir yang bodoh. Nah, al-faidah wasaniyah, anna Allah subhanahu wa ta'ala qadirun ala i'adati idhamin warfatin wa ja'lihi khalqan jadidah. Anna Allah Ta'ala qadirun ala i'adati idhamin warufatin wa ja'lihi khalqan jadida. Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha kuasa untuk mengembalikan tulang belulang dan jasad-jasad yang rusak, dan Allah menjadikannya sebagai makhluk yang baru. Nah, menjadikan sesuatu yang sebelumnya tidak ada apa-apa saja Allah Maha mampu, apalagi hanya sekedar apa ini? Mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Maka Allah lebih apa ini? Mampu lagi. Nah, barakallahu fikum. Baik yang matinya dimakan binatang buas ya, hanya tersisa sedikit tulang-tulangnya. Atau yang matinya terbakar, hanya tersisa rambutnya. Atau bahkan sengaja dibakar sampai jadi abu, kemudian abunya dilempar ke laut. Ataupun dimakan sama buaya, habis, tidak tersisa. Semuanya itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti sebagai makhluk yang baru, yang utuh. Dan Allah Maha mampu melakukannya. Nah. Baik. Al-faidatu as-salisah. An-nahyu an-su'ali buku'il ba'si lianna fi ta'yinihi ghairu fa'idatin wa innamal fa'idatu al-iqraru bihi wa isbatuhu wa innamal fa'idatu al-iqrar bihi wa isbatuhu. Nah, larangan bertanya tentang kapan terjadinya hari kebangkitan itu. Kenapa kok dilarang? Karena pertanyaan untuk menetapkan kapan terjadinya hari kebangkitan itu tidak berfaedah. Yang berfaedah itu ialah kalau kita apa ini mengakuinya dan menetapkannya. Sudah kapanpun datangnya, yang penting kita sudah apa ini meyakini. Kalau betul-betul hal itu ada, pasti apa ini? Terjadi. Nah, tidak akan ada istilah penundaan atau pembatalan. Karena ketetapannya sudah apa ini? Jelas. Adapun kalau pakai tanya-tanya, mata sa'ah, matahu, dan lain sebagainya. Ini adalah pertanyaan yang tidak ada faedahnya. Jadi termasuk jenis pertanyaan yang dilarang dalam syariat. Barakofiku. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Fa'idah yang keempat. Fihi bayanun ala anna mungkiri al-ba'si yandamuna ghayatan nadmi inda wurudihi. Fihi bayanun ala anna mungkiri al-ba'si yandamuna ghayatan nadmi inda wurudihi wa yuqalu lahum hadha alladhi kuntum bihi tuqaddibun. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan nanti di hari kiamat akan menyesal dengan penyesalan yang sangat ketika mereka menyaksikan hari kiamat dan hari kebangkitan itu benar-benar terjadi. Sehingga dikatakan kepada mereka, inilah yang dulu kalian dustakan. Nah, al-fa'idatu al-khamisah. Qalu ta'ala yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadunnuna illa bistum illa qalila. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Yauma yad'ukum ya'ni minal quburi binnida'i alladhi yusmi'ukum. Yakni minal kuburi binnida'i alladhi yusmi'ukum. Wa huwa an-nafkhatul akhirah. Wa huwa an-nafkhatul akhiratu. Fatastajibuna ay tujibuna Baik. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil kalian dan seterusnya. Maka berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, yakni Allah akan memanggil kalian dari kubur dengan panggilan yang bisa kalian dengar. Yang dimaksud panggilan di sini ialah tiupan sangkakala yang terakhir. Kalian kemudian menyambut panggilan itu. Nah, al-fa'idatu as-sadisah. Qawlu ta'ala wa tadunnuna illa bistum illa qalilah. Fihi salah satu akwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa tadunnuna illa bitum illa qalilah. Kalian menyangka kalian tinggal di bumi itu hanya sebentar. Dalam menafsirkan ayat ini ada tiga pendapat. Ahaduha, bainan nafkhataini, baina an nafkhataini, wa miqdaruhu arba'una sanatan. Yang qati'u fi dhalika al-adhabu anhum. Yang qati'u fi dhalika al-adhabu anhum. Fayarawna labsahum fi zamanir rahati qalilan. Fayarawna labathahum fi zamanir rahati qalilan. Rawahu Abu Shalih an Ibni Abbasin. Pendapat yang pertama, yang mereka sangka cuma sebentar itu, ialah jarak antara dua tiupan sangkakala, yakni berjarak 40 tahun. Sangkakala yang pertama ditiup, kehancuran alam semesta. 40 tahun berikutnya ditiup sangkakala yang kedua, yakni kebangkitan dari alam kubur. Nah, ketika mereka berada di antara dua tiupan sangkakala itu selama 40 tahun. Nah, mereka tidak diadab. Ya. Mereka menganggap seperti istirahat sebentar, ya. Nah, padahal 40 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Asani fid dunya. Asani fi dunia. li ilmihim. Bitulil labsi fil akhirati. Li ilmihim bitulil labsi fil akhirati. Qalahu al-Hasan. Ini pendapat yang kedua. Yang mereka anggap sebentar itu ialah kehidupan dunia. Karena setelah mereka tahu, ternyata kehidupan akhirat sangat panjang. Tidak berkesudahan, ya. Tidak habis-habis. Nanti di pendapat Al-Hasan. Al-Thalith, fil kubur, qalahu muqatil. Pendapat yang ketiga ialah kehidupan di alam kubur. Pendapat Muqatil. Seolah-olah cuma sebentar ketika mereka dibangkitkan, ya. Nah, padahal lama, ya. Barfik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah wa qad dhahaba ba'dul mufassirina. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah waqad dhahaba ba'dul mufassirina ila anna hadhil ayata khitabun lil mu'minin. Ila anna hadhil ayata khitabun lil mu'minin. Li'annahum yujibunal munadiya. Li'annahum yujibuna al munadiya. Yahmadunallaha ala ihsani ilahim. Yahmadunallaha ala ihsanihi ilahim. Wa yastakilluna. Wa yastakilluna. Pakai kof. Muddatal labsi fil kubur. Wa yastakilluna. Muddatal labsi fil kubur. Liannahum. Kanu. Ghayra muadzabina. Liannahum. Kanu. Ghayra muadzabina. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ayat ini itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena mereka lah yang menyambut seruan kebenaran, memuji Allah atas kebaikan Allah kepada mereka. Sehingga mereka menganggap ketika tinggal di alam kubur cuma sebentar. Dikarenakan mereka tidak diazab di kubur itu. Adapun orang kafir diazab terus. Itu rasa lama, ya. Nah. Kedua pendapat ini saling melengkapi. Kalau ditujukan kepada orang kafir itu adalah peringatan bagi mereka. Kalau alam kubur nah diazab terus dianggap sebentar. Padahal lama, apalagi di akhirat nanti yang enggak pernah putus. Wah, hancur sudah, ya. Nah, kalau pendapat yang kedua, orang-orang yang beriman tidak diadab di alam kubur. Bahkan mereka mendapat kenikmatan apa ini? Kubur, sehingga hidup di alam kubur terasa apa ini? Singkat. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari adab kubur dan dari adab neraka. Amin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.